الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya sebagian dari tata cara pelaksanaan sujud at-tilawah, bahwa sujud at-tilawah disyariatkan untuk dikerjakan di dalam salat, demikian pula di luar salat. Apabila seseorang membaca ayat yang diperintahkan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam salat demikian pula di luar salat, dan demikian pula halnya bagi seorang yang menyimak bacaan seseorang yang sedang membaca ayatus sajadah. Apabila dia sujud, maka bagi yang menyimaknya pun dianjurkan untuk melakukan sujud. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa yaqulu fi sujudih, dan dia mengucapkan pada zikir sujudnya, subhana rabbiyal a'la, kama yaqulu fi sujudis salati, seperti halnya dia mengucapkan hal itu dalam sujud salat-salat yang lainnya. Jadi beliau hendak menerangkan bahwa zikir yang diucapkan ketika seorang melakukan sujud at-tilawah seperti halnya apa yang diucapkan ketika dia sujud di dalam mengerjakan salat. Di dalam mengerjakan salat sama halnya pada zikir dari sujud-sujud sahwi sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Wa yaqulu aidan, dan dia juga boleh mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini pada saat beliau sujud. Wa in qala, namun apabila dia hendak mengucapkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, apabila dia mengucapkan zikir ini, kata beliau, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Sebab riwayat tersebut telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Apabila dia mengucapkan zikir ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya dan yang telah membuka pendengaran dan pandangannya dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengucapkan ini juga diperbolehkan. Lalu beliau berkata, hafizahullah taala, mawadhi'u sujudi tilawati fil Quran, tempat-tempat melakukan sujud tilawah di dalam Al-Quranul Karim, yakni pada ayat-ayat yang mana saja yang apabila kita membaca salah satu dari ayat-ayat tersebut maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud at-tilawah. Mawadhi'u sujudil Quranil Karim 15 mawdhi'an, tempat-tempat dianjurkan yang melakukan sujud pada saat membaca ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim ada di 15 tempat. Ada di 15 tempat. Dan dalam hal ini para ulama berselisih. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa tempat-tempat sujud ada 11 ayat. Dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas, demikian pula dari Ibn Umar. Diriwayatkan pula dari Ibn Abbas bahwa beliau mengatakan tempat-tempat sujud itu ada 10. ada 10. Ada sebagian lagi mengatakan ada 14. Ada 14, itu diriwayatkan dari mazhab Al-Hanafiyah. Demikian pula Asy-Syafi'iyah, dengan perselisihan yang terjadi pula di antara mereka, yang mana dari ayat-ayat tersebut yang seseorang dianjurkan melakukan sujud at-tilawah padanya. Namun dalam hal ini secara umum ada beberapa ayat atau beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi kesepakatan para ulama dianjurkannya sujud pada tempat-tempat tersebut. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, demikian pula Ibn Hazm, Al-Tahawi, mereka menukilkan bahwa ada 10 tempat. Ada 10 tempat dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang itu menjadi kesepakatan para ulama bahwa pada 10 tempat ini merupakan tempat-tempat dianjurkannya seseorang untuk melakukan sujud at-tilawah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun 5 tempat yang lainnya itu menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ishaq ibn Rahuyah dan salah satu riwayat dari al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa ada 15 tempat. Ada 15 ayat di dalam Al-Quranul Karim di mana seseorang apabila membacanya maka dianjurkan baginya melakukan sujud at-tilawah. Dan inilah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Dan ini madhab yang lebih mendekati kebenaran, wallahu ta'ala alam, bahwa 15 tempat ini merupakan tempat-tempat dianjurkannya seorang untuk melakukan sujud at-tilawah. Wahia alat tartib. Dan berikut ini dengan urutannya. Yani berdasarkan urutan mushaf. Yang pertama, akhir surat Al-A'raf. Pada akhir dari surat Al-A'raf. Ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd. Ayat 15. Yang ketiga, surat An-Nahl. Ayat 49 hingga 50. Yang keempat, suratul Isra atau suratul Bani Israel, ayat 107 hingga 109. Yang kelima, suratul Maryam pada ayat yang ke-58. Yang keenam, awalu suratul Hajji, awal dari surah Al-Hajj, ayat 18. Yang ketujuh, akhiru suratul Hajji, akhir dari surah Al-Hajj, ayat 77. Yang kedelapan, suratul Furqan, pada ayat 73. Yang kesembilan, suratul Naml, ayat 25 hingga 26. Yang kesepuluh, suratul Sajdah, ayat yang ke-15. Yang kesebelas, surah Fussilat, ayat 37. Hingga 38. Yang ke-12, akhir dari suratul Najm, ayat 62. Yang ke-13, suratul Al-Inshiqaq, ayat 20 hingga 21. Yang ke-14, akhir suratul Al-Alaq, akhir dalam suratul Al-Alaq, ayat yang ke-19. Maka ini 14 tempat yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala yang merupakan tempat-tempat dianjurkannya seorang melakukan sujud at-tilawah. Wal khamisata asyarah, adapun yang ke-15, hiya sajdatu surati Shad, yaitu dianjurkannya sujud pada saat membaca surat Shad. Wa hiya sajdatu syukur, dan ini juga merupakan sujud syukur. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, laisat shad min azaimis sujud, bukanlah shad itu termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan atau yang ditekankan untuk sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasjudu fiha, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada saat membaca surah Shad tersebut. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwa surah Shad adalah bagian dari sujud atau bagian dari surah yang di dalamnya terdapat ayat yang dianjurkan untuk melakukan sujud at-tilawah. Maka ini 15 tempat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam satu riwayat, demikian pula Ishaq bin Rahuyah, apabila seorang melewati salah satu dari 15 tempat ini, maka seseorang dianjurkan untuk melakukan sujud at-tilawah pada tempat-tempat tersebut. Nah, adapun yang disepakati oleh para ulama yaitu dalam surah Al-A'raf, dalam surah Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, na'am, kemudian surah Al-Hajj, tayyib, kemudian surah Al-Furqan, kemudian surah An-Naml. Ya, surah Al-Hajj tadi pada awal surah Al-Hajj. Adapun akhir dari surah Al-Hajj itu yang diperselisihkan. Dan surah As-Sajdah. Jadi ini 10 tempat yang menjadi kesepakatan para ulama, ya, sebagian para ulama menukilkan ijma' disyariatkannya bersama dengan akhir dari surah An-Najm, bersama dengan akhir dari surah An-Najm. Adapun surah Fussilat, demikian pula surah Sa'ad, na'am, kemudian akhir dari surah Al-Hajj, akhir dari surah Al-Alaq dan Al-Inshiqaq, ini terjadi khilaf. Namun yang sahih wallahu ta'ala a'lam, ke-15 tempat ini merupakan tempat-tempat dianjurkannya seorang melakukan sujud at-tilawah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.